Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة والنار أيها الأساتذة والإخوة رحمني ورحمكم الله. Sebenarnya sempat saya menolak karena permintaan ini tentunya berat untuk mengisi di depan para asatidah, para duat, mudarisin, dan para ikhwah yang telah banyak mendapatkan faedah-faedah. Namun permintaan orang tua kita, waliduna, ustadzuna, Ustaz Zainal Abidin Abu Khawlah hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh wa khatama lana wa lahu bi husnil khatimah, sangat tentunya kita hormati, muliakan. Beliau meminta kepada kita untuk memberikan kalimat, dan tentunya seperti yang sering kita bincangkan dengan beliau ketika saya terutama pribadi dan ikhwah-ikhwah kawan-kawan kita dahulu, para tulab yang pernah belajar di tempat ini, kita alhamdulillah sekitar 20-an tahun yang lalu belajar di tempat ini, jadi sangat kenal sekali dan kita menganggap sebagai orang tua kita sendiri. Beliau Ustadzuna Abu Khawlah Zainal hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. Maka sebenarnya saya ingin yang lain, para asatidzah yang lain yang masih banyak yang belum memberikan faedah, tetapi qadarullah wa syafa'al ternyata tidak bisa menghindar. Ya. Dan la jadid andana, tidak ada sesuatu yang baru. Tentunya alhamdulillah kita banyak sekali mendengarkan faedah-faedah dari masyayikh kita. Jazakumullah khairan wa barakallahu fihim, di daurah-daurah seperti ini dan juga dari asatidah-asatidah kita yang telah memberikan faedah di beberapa muhadharah, khutbah. Walhamdulillah sebenarnya sudah sangat cukup. Namun karena diminta oleh beliau Ustadzuna tersebut hafizahullah, maka ada kita gunakan untuk mengucapkan rasa syukur pertama kepada Allah Azza wa Jal. Walhamdulillah nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya, Allah mudahkan kita untuk bisa menghadiri majelis-majelis para ulama kita, ulama sunnah yang banyak sekali memberikan faedah-faedah kepada kita. Walhamdulillah, maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah membalas beliau-beliau para ulama kita dan para asatidah, para panitia yang melaksanakan daurah-daurah seperti ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan balasan kepada mereka dengan sebaik-baik balasan di dunia dan di akhirat. Jazakumullahu khairan kathira. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Semoga kita bisa terus melaksanakan kebaikan-kebaikan yang seperti ini, daurah-daurah ilmiah seperti ini. Dan yang kemudian berikutnya, yang kedua, kita ucapkan rasa syukur, terima kasih kita yang sangat dalam kepada para panitia, para asatidah, para masyaikh, terutama tuan rumah di sini, Ustadzuna Abu Khawlah hafizahullah ta'ala, dan para ustadz yang lainnya dan para masyaikh. Walhamdulillah, sangat baik sekali penyambutan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan para ikhwah yang menyediakan tempat-tempat bagi kami, para peserta, kita ucapkan sebaik-baik ucapan rasa syukur, terima kasih. Jazakumullahu khairan kathira wa barakallahu fikum. Dan kita berharap ini semua menjadi timbangan amalan kebaikan bagi seluruhnya, yang memperberat timbangan amalan kebaikan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah dikatakan seorang bersyukur kepada Allah pada orang-orang yang tidak dapat berterima kasih, mengucapkan syukur pada orang-orang yang berbuat kebaikan kepadanya dari manusia. Kita tentunya tidak akan bisa membalas dengan balasan yang setimpal kebaikan-kebaikan para ustadz-ustadz kita, para masyaikh, para ikhwah, panitia yang memberikan sambutan yang luar biasa tersebut. Maka kita hanya bisa membalas dengan doa. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan sebaik-baik balasan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, barakallahu fikum jami'an. Ya, di antara yang kita ingat dari apa yang sering disampaikan oleh para guru-guru kita, terutama para masyaikh yang berguru kepada Syekh Al-Allamah Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, bahwa dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah wal jamaah tegak, ya, dengan pertama tentunya semuanya dengan pertolongan Allah Azza wa Jal, ya, kemudian setelah itu dengan dua perkara, yaitu dengan ilmu dan tamayyuz. Ilmu harus dikuatkan sebagai pokok utama tegaknya dakwah ini, dan juga tamayyuz, memisahkan diri dari ahlul bid'ah wal ahwa, agar jelas sekali mana itu sebenarnya dakwah salafiyah dan mana itu dakwah hizbiyah, dari ikhwaniyah, sururiyah, tablighiyah, dan yang lainnya dari para jamaah-jamaah hizbiyah bid'iyah. Dan hal ini kita dengar dari lebih dari satu para guru-guru kita, di mana mereka mendengarkan ketika itu ada pertemuan di tempat kediaman dari Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddith Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala di Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Ketika itu di dalam majlis tersebut berkumpul para ulama, para thalabatul ilm, dan di tempat tersebut berkumpul juga Syekh Al-Allamah Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ketika itu ditanyakan di majlis tersebut kepada beliau, setelah tentunya tersebar dakwah tauhid, dakwah sunnah di berbagai penjuru, bukan hanya di Yaman, di utaranya, di selatannya, bahkan dakwah tauhid, dakwah sunnah, dengan sebab ya beliau Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tebarkan kebaikannya, keberkahannya, sehingga sampai ke seluruh penjuru dunia dari murid-murid beliau yang datang mengambil ilmu dari beliau, kemudian pulang ke tempat masing-masing dan menyebarkan dakwah tauhid, dakwah sunnah tersebut. Walhamdulillah. Maka ketika itu karena telah tersebar demikian informasi dan kenyataan yang ada, walhamdulillah ini sesuatu yang sangat disyukuri, maka ketika itu ditanyakan di majelis Syekh Rabi' tersebut, ditanyakan kepada Syekh Mukbil rahimahullahu taala, bima tantashir da'watukum, dengan sebab apa dakwah anda wahai Syekh tersebar? Maka beliau menjawab kurang lebihnya, karena kita juga mendengarnya hanya dari murid-murid beliau, ya. Maka jawabannya secara maknanya, bil ilmi wa tamayyiz, tentunya setelah semuanya ini adalah pertolongan dari Allah tabaraka wa taala. Dan beliau sering kita dengarkan ceramah-ceramah beliau tersebar, ya. Ketika mengingat dan diingatkan tersebarnya dakwah beliau di seluruh penjuru Yaman, bahkan seluruh penjuru dunia, maka beliau sering sekali mengatakan, ya, hadza syai'un aradahullah, ini adalah sesuatu yang telah diinginkan oleh Allah tersebarnya dakwah tersebut. Laisa biquwwatina wala kasrati ilmina, bukan karena ini disebabkan kekuatan kita, bukan disebabkan karena banyaknya ilmu kita, wala bizaka'ina, dan bukan karena kecerdasan kita, dan bukan karena yang lainnya, tetapi ini semuanya sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ini menunjukkan beliau betul-betul sangat tawadhu dan betul-betul mengajarkan pada kita seluruhnya bahwa kita hendaknya terus menerus untuk meminta al-isti'anah billah, meminta pertolongan pada Allah tabaraka wa taala pada setiap ucapan kita, gerakan kita, gerak-gerik kita, langkah kita, apalagi dalam kita melangkah dalam dakwah. Kita tentunya berdasarkan ilmu, dan tentunya yang paling utama kita senantiasa meminta pertolongan pada Allah tabaraka wa taala. Kita senantiasa meminta pertolongan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kita kepada jalan ini. Iya. Dan kita tidak akan mendapatkan petunjuk jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan petunjuknya kepada kita seluruhnya. Dan kita senantiasa berdoa di setiap rakaat dalam salat-salat kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini doa yang sungguh sangat utama. Para ulama menjelaskan, walaupun anda adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, walaupun anda seorang yang paling bertakwa kepada Allah, anda terus membutuhkan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kita senantiasa hendaknya mentadaburi ayat ini. Betul-betul ketika membacanya di setiap rakaat sholat kita, kita memohon pertolongan pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang sejalan dengan jalan mereka, yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang sesat, orang-orang Nasrani dan yang mengikuti mereka, yaitu orang-orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu. Maka kita berdoa memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon pada Allah tabaraka wa ta'ala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang meningkatkan, menambah keimanan, ketakwaan pada kita, ilmu yang semakin menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang saleh, ilmu yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita memohon pada Allah ilmu yang bermanfaat, dan amal saleh. Kita berharap dan berdoa mohon pada Allah Azza wa Jal agar digolongkan kepada golongan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, yaitu orang-orang yang taat pada Allah, taat pada Rasulnya, yang digolongkan bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Ayuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala kemudian di majlis tersebut bertanya, menjawab, menjelaskan bahwa ya, dakwah ini tegak dengan ilmu dan tamayyuz. Ilmu sangat penting sekali. Ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Dan katakanlah wahai Muhammad, ya, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru manusia kepada Allah. Sebagaimana faedah yang dahulu kita dengarkan dari syekh kita Abul Abbas Adil Mansur hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Ini ya, saya ingat di muhadharah tahun yang lalu atau tahun sebelumnya lagi, sepertinya tahun yang lalu, ketika membahas tentang ini. Ini betul-betul tanbih ilal ikhlas. Betul-betul ini adalah peringatan untuk senantiasa ikhlas dalam berdakwah. Kita mengajak manusia kepada Allah, bukan mengajak kepada diri kita, bukan mengajak kepada kelompok kita, tetapi kita mengajak kepada Allah. Kita dan mereka yang kita seru sama-sama, mari kita menuju kepada jalan Allah, jalan yang lurus, jalan yang betul-betul mengikuti tuntunan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para salaf as-salih ridwanullah alaihim jami'an. Ilmu harus didasari dengan ya, tiga perkara atau makna dari basirah. Ad'u ilallah ala basirah. Aku menyeru manusia kepada Allah di atas basirah. Dijelaskan yang paling mudah rujukannya syarah al-usul al-thalathah dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa seseorang yang ingin berdakwah tentunya wajib mengilmui tiga perkara. Ilmu yang pertama yang akan dia sampaikan, yang akan dia dakwahkan. Mengajari manusia sholat, mengajari manusia tauhid, mengajari manusia tata cara ibadah. Wajib orang yang berdakwah harus melandasinya dengan ilmu. Harus belajar terlebih dahulu. Tafaqquh fiddin. Iya. Harus di atas ilmu yang sumbernya dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dengan pemahaman salaf as-salih. Iya, ilmu penting sekali. Ilmu dengan tentang apa yang akan didakwahkan. Yang kedua, ilmu ya tentang keadaan manusia yang akan didakwahi. Dan ini dalilnya sangat terang dan sering kita dengarkan hadis Ibnu Abbas ya muttafaqun alaih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaka ta'ti qauman ahlal kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, maka jadikanlah yang pertama kali yang kau dakwahkan adalah tentang tauhid, syahadat la ilaha illallah, dalam riwayat yang lain ila an yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Berarti kalimat tauhid itu telah ada, ya, telah diucapkan. Kalimat tentang tauhid telah diisyaratkan, telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila an yuwahhidullah. Demikian faedah yang besar, di antara faedah-faedah yang banyak dari hadis ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, salah satu ulama-nya sahabat yang dikirim oleh Rasulullah untuk berdakwah ke negeri Yaman, ya, yaitu beliau Rasulullah SAW mengajari Mu'ad tentang keadaan orang-orang yang akan didatangi, yang akan didakwahi. Ya, maka tidak sesuatu yang baik ketika seorang da'i terjun ke suatu tempat berdakwah, tidak mengetahui, tidak mencari tahu bagaimana keadaan orang-orang yang akan dia dakwahi. Ya, dia harus belajar dahulu, tak cari tahu bagaimana keadaan orang-orang tersebut. Kemudian ini akan berkaitan tentang ilmu yang ketiga, yaitu ilmu tentang tata cara menyampaikannya. Iya. Dengan ya, kita mengetahui keadaan masing-masing, apakah ini kaum terpelajar atau orang-orang gunung misalkan pedalaman yang sulit. Kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang biasa kita sampaikan kepada para ikhwah yang belajar, yang sering belajar, atau para tulab, para santri yang sering belajar, bahasa-bahasanya terlalu tinggi misalkan untuk kita sampaikan ke orang-orang di pedalaman, di pegunungan, maka kita sesuaikan. Hadithun nas bima ya'rifun. Sampaikanlah pada manusia ya dengan apa yang mereka pahami. Dan ini sering sekali faedah-faedah ini kita dengarkan dan tidak perlu kita ulang dari para masyayikh kita, dari muhadharah-muhadharah Syekh Adil Mansur hafizahullah taala, juga sering kita dengarkan faedah-faedah seputar ini. Dan sekali lagi, la jadid, sebenarnya apa yang saya sampaikan tidak ada sesuatu yang baru, hanya pengulangan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita mengulas ucapan dari Syekh Muqbil rahimahullah yang ringkas tadi. Bil ilmi wa tamayyuz. Ya, dakwah tersebar. Ya, setelah tentunya paling utama dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla semata, yaitu dengan ilmu dan tamayyuz. Seseorang tentunya harus memperkuat dirinya dengan ilmu-ilmu dasar dari ilmu-ilmu tauhid, ilmu akidah. Ya, tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, harus seorang memahaminya. Jangan sampai seorang ya sangat luas ilmunya dalam fikih, dalam permasalahan-permasalahan yang lain, dalam ilmu lughah al-arabiyah misalkan, atau dalam ilmu hadis, atau dalam ilmu yang lainnya, ternyata misalkan dalam ilmu akidah, ilmu tauhid kurang. Ini tentunya ya kurang baik. Karena yang paling utama, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din. Ya, hadis Muawiyah muttafaqun alaih, yang banyak di antara kita telah menghafalnya. Ya, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Ya, betul-betul tafaqquh fid-din penting sekali. Dan para ulama menjelaskan, barang siapa yang Allah tidak pahamkan dia terhadap agamanya, maka Allah tidak kehendaki kebaikan pada dirinya. Fa na'udzubillahi min dzalik, maka kita berlindung pada Allah Azza wa Jalla dari ya tidak tafaqquh fid-din. Maka kita memohon pada Allah Azza wa Jalla untuk agar kita tetap istiqomah di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ya jalan yang telah ditempuh oleh para salaf as-salih. Dan kita berdoa memohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah senantiasa mengokohkan diri kita untuk terus menerus ya tafaqquh fid-din, memperdalam agama ini, mencari terus ilmu yang bermanfaat dan untuk kita amalkan dan kita dakwahkan semampu kita ya, dan kita bersabar di atasnya. Itu yang kita berharap. Dan alhamdulillah ya, daurah-daurah seperti ini jalan ringkas sebagaimana faedah yang sering disampaikan oleh para masyayikh kita, di antaranya Syekh Al-Allamah Syekh Muhammad Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, ketika menyebutkan manfaat-manfaat dari daurah-daurah yang diadakan di waktu yang ringkas. Di antaranya faedahnya adalah memberikan seseorang ta'sil al-ilm, ilmu-ilmu yang pokok mendasar di waktu yang sangat ringkas. 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, masya Allah. Ya, dapat dipelajari ilmu-ilmu yang banyak. Alhamdulillah, kita di daurah kali ini, ya kita ucapkan pada para masyayikh kita, jazakumullah khairan, kita menyelesaikan dalam waktu yang ringkas kemarin, sebelum muhadharah daurah umum, kitab al-usul al-thalathah, kitab ya aqidatus salaf ashabul hadis, kitab nukhbatul fikr ya, ini luar biasa. Dan beberapa pembahasan penting dalam masail jahiliyah, walhamdulillah masyaallah, beberapa hari ya dapat diajarkan sebegitu banyak kitab. Dan kita memohon pada Allah agar Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari tersebut ilmu yang bermanfaat bagi kita seluruhnya. Dan dapat kita amalkan dan menambah keimanan dan ketakwaan kita dan keistiqomahan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini di antara ya apa yang perlu kita ya ingatkan di sini bagi diri saya pribadi dan para pendengar seluruhnya, kita memperkuat ilmu, memperkuat ilmu. Ya, jangan sampai kita merasa cukup dengan ilmu yang kita pelajari. Kita masih sangat membutuhkan ilmu. Kita fukara, kita sangat fakir terhadap ilmu. Terus menerus kita hendaknya belajar. Setika kembali dari daurah-daurah ini, kita tetap belajar pada ustadz-ustadz kita, terus belajar ya, dan mengambil ilmu dari masyayikh kita juga banyak sekali. Bisa mendengarkan rekaman-rekaman dari apa yang telah didengarkan atau pelajaran-pelajaran yang belum didengarkan, banyak tersebar. Bahkan pelajaran-pelajaran masyayikh kita juga banyak yang disiarkan secara live dari Madinah, misalkan Syekh Muhammad bin Hadi dan para masyayikh yang lain, banyak sekali ya, banyak sekali. Tinggal kita semangat atau tidak, tinggal kita mempunyai rasa ya haus terhadap ilmu atau tidak ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagaimana orang-orang yang betul-betul haus terhadap ilmu. Man humani la yashba'an, dua kantong yang tidak pernah merasa kenyang. Man humun fil ilmi la yashba' minhu wa man humun fid dunya la yashba' minha. Ya, kantong seorang pencari ilmu tidak akan pernah merasa ya kenyang darinya. Dan kantong seorang yang pecinta dunia, yang telah tertipu dengan dunia, pencari dunia, juga tidak akan pernah kenyang darinya. Dapat satu gunung emas, pengen dua gunung emas. Dapat satu lembah emas, pengen lembah yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Demikian. Kita berlindung pada Allah dari ya orang-orang yang seperti itu. Namun kita berharap agar Allah golongan kita pada golongan orang-orang yang haus terhadap ilmu, yang memiliki kantong-kantongnya yang haus terhadap ilmu syar'i. Ya. Lan yanalal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alf sanah. Innamal ilmu 'amiqun bahruhu fattakhid min kulli syai'in ahsana. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengumpulkan seluruh ilmu walaupun dia selama 1000 tahun mencarinya. 1000 tahun semangat dalam belajar tidak akan bisa mengumpulkan seluruh ilmu. Karena ilmu itu sangat dalam lautannya. Maka ambil dari setiap ya disiplin ilmu yang terbaiknya. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita seluruhnya. Untuk terus tafaqquh fid din. Ya, terus di atas kebaikan-kebaikan ini. Sampai akhir hayat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan yang kedua, at-tamayyuz min ahlil bid'ah wal ahwa. Ini sesuatu yang sudah sangat jelas, terang, dan dijelaskan dalam kitab-kitab akidah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, banyak sekali dan termasuk prinsip. Dari prinsip-prinsip utama dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah Salafiyah adalah ya memisahkan diri dari ahlul bid'ah wal ahwa. Tidak bersama dengan mereka dalam dakwah. Agar manusia menjadi jelas dan terang. Mana itu dakwah sunnah? Mana itu dakwah tauhid sunnah? Dakwah yang mengikuti salaf as-salih yang sebenarnya? Dan mana dakwah yang hanya mengaku-ngaku mengikuti dakwah sunnah, dakwah salafiyah, namun ternyata pada hakikatnya menyelisih prinsip-prinsip dakwah salafiyah? Maka harus ada tamayyuz. Ya, harus ada ya pemisahan diri dari ahlul bid'ah wal ahwa. Dan hal ini tentunya tidak ya menjadikan kita sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita ya, di antaranya Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, untuk ya tidak menghalangi kita untuk mendakwahi awam, para orang-orang awam dari ahlul bidah. Bahkan orang-orang awam banyak sekali mereka itu terjerumus dalam berbagai macam kesesatan-kesesatan tersebut karena terkena syubhat-syubhat dari para dai-dai ahlul batil. Para dai-dai ya, para ya orang-orang yang menyebarkan ya penyimpangan-penyimpangan tersebut. Maka ya apa yang kita sanggupi, kita sampaikan, kita nasihati ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Iya. Serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Tempatkan setiap perkara tepat pada tempatnya. Ya, dan serulah mereka dengan mau'izah hasanah. Tarhib wa tarhib, wajangan-wajangan yang baik, ya. Dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Syubhat-syubhat yang ada pada diri mereka, para awam ahlul bidah, bahkan awam sufiyah sekalipun. Bagaimana kita dengarkan di sebagian risalah, atau kita baca sebagian risalah Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah, sampai beliau dakwah di Sudan, yang banyak sekali sufiyah tersebar di sana. Beliau dengan hikmah, terus berdakwah dengan kesabaran, walhamdulillah, Masya Allah, sampai di suatu masjid, ya, tanpa beliau perlu mengusir tokoh ahlul bid'ahnya, jamaahnya sendiri yang sudah tidak suka dan meninggalkan tokoh ahlul bid'ah tersebut. Yang akhirnya para orang-orang awam dari mereka senang terhadap tauhid. Karena dakwah ahlus sunnah, dakwah, ya, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita, min kitabillah ila kitabillah, wa bi kitabillah, min sunnati rasulillah ila sunnati rasulillah, wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul, ya, qala Allah, qala Rasulullah, ya, yang diajarkan adalah dalil-dalil, hujjah-hujjah. Maka dengan itu, ya, apa yang masih ada di kepala-kepala mereka dari syubhat-syubhat, kita dengan pertolongan Allah, memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, kita sampaikan kepada mereka kebaikan, kita hilangkan syubhat-syubhat yang ada pada diri mereka dengan hujjah-hujjah. Dan pasti, ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdullah Wahab rahimahullah ta'ala dalam kitab Kashfu Asyubuhat, la ya'ti zamanun, la ya'ti sahibu batilin bihujjatin illa wa fil Qur'ani ma yanquzuha wa yubayyinu butlanaha. Tidaklah seorang ahlul batil, ahlul syirik, ahlul bidah, ahlul inhirafat, hizbiyin, ahlul bidah, ya, dan semua pembawa-pembawa dari keburukan, kebatilan, tidaklah mereka, ahlul batil tersebut, membawakan suatu hujjah yang mereka sangka sebagai hujjah, padahal itu syubhat. Kecuali pasti dalam Al-Quran ada yang membantah syubhat-syubhat tersebut. Iya. Namun ada kalanya kita yang kurang ilmunya belum tahu. Maka kita tanyakan pada para ulama kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ketika ada syubhat, ada sesuatu yang kita belum jelas dan itu banyak, ya, menjadikan manusia sesat, menyimpang, kita tanyakan pada para ulama, rasikhun fil ilm, bagaimana ini jawabannya? Setelah itu kita sampaikan, iya, demikian, pasti ada jawabannya. Iya. La ya'tunaka bimathalin, ya, illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Iya. Wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Ini dalil yang dibawakan oleh beliau, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab, ya, rahimahullah ta'ala. Dan beliau terangkan, ini berlaku bagi setiap hujjah yang dibawa oleh ahlul batil. Kapanpun dan dimanapun ahlul batil membawakan hujjah-hujjah yang mereka sangka itu sebagai, ya, dalil yang menguatkan mereka, pasti ada dalam Al-Quran dalil membantah kesesatan tersebut, penyimpangan tersebut. Ya. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sebagaimana di berikan faedahnya oleh Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Kashfu Asyubuhat, menjelaskan bahwa Syekhul Islam dalam mukaddimah Dar'ut Ta'arud menjelaskan bahwa, ya, bahkan dalil yang mereka bawa, ya, yang mereka sangka sebagai hujjah itu, ya, akan bisa dibantah kesesatan tersebut dengan hujjah yang mereka bawa sendiri. Ya, dan hujjah itu akan menjadi hujjah alaihim la lahum. Hujjah tersebut bahkan akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri, yang akan membantah mereka sendiri, bukan mendukung mereka. Namun ini tentunya perlu kekokohan ilmu. Ya, maka ini pentingnya bagi kita untuk terus menerus, kita sebagai orang yang fakir yang terhadap ilmu tersebut, terus jangan merasa puas, terus belajar, terus, ya, mengambil istifadah, faedah-faedah, bimbingan-bimbingan dari para ulama kita. Terus kita belajar dan bagaimana cara menyingkap syubhat-syubhat tersebut yang belum kita ketahui, dan ini banyak sekali ya meresahkan umat, menggelincirkan umat, maka kita segera cari bagaimana cara menjawabnya. Ya, dari bimbingan-bimbingan para ulama kita, kemudian kita sebarkan agar manusia tidak terkungkung dalam, terjerembab dalam lubang-lubang kesesatan. Demikian, barakallahu fikum. Maka penting sekali kita terus bersemangat untuk belajar, beramal, dan mendakwahkan apa yang kita mampu dan kita bersabar di atasnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita termasuk dari golongan orang-orang yang selamat. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wal asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia seluruhnya benar-benar di dalam kerugian. Siapa mereka? Tentunya ya telah kita pelajari semuanya. Banyak di antara kita telah mempelajarinya dalam kitab Usul Ats-Tsalatsah, dan kita telah selesaikan juga ya pada daurah kali ini kitab tersebut, dari kitab yang sangat bermanfaat bagi kita dan terutama bagi orang-orang yang baru belajar ilmu, hendaknya terus-menerus mempelajari dan memahami seperti kitab-kitab seperti ini, yaitu Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ya, semuanya manusia dalam kerugian kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang benar-benar ya beriman, iman yang dilandasi dengan ilmu tentunya, ma'rifatullah, ma'rifatun nabihi, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Demikian ya, ilmu tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang ya mengenal agama Allah dengan dalil-dalilnya dan hujah-hujahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dalam kebenaran, berdakwah dan saling berwasiat dalam kesabaran, dan kita berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah menggolongkan kita semuanya termasuk dari golongan orang-orang yang selamat tersebut, yang tersifati dengan sifat ilmu, ya, iman yang dilandasi dengan ilmu, amal soleh, berdakwah dan bersabar di atas semua itu sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan diri-diri kita dan memberikan keistiqoman pada kita untuk senantiasa di atas tauhid dan sunnah, di atas jalan yang telah ditempuh oleh para salaf as-salih sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah mewafatkan kita di atas kebaikan-kebaikan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada benarnya dari apa yang disampaikan, itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan jika ada kekurangan dan kekeliruan, itu dari kekurangan dan kesalahan saya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.